Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam pada umumnya ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa seorang laki-laki, dan malaikat turun dalam bentuk aslinya ketika turunnya al-maut, kematian, dan turunnya al-azab, yaitu siksa. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-22, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idhin lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat dalam bentuk wujud rupa asli. Tidak ada kegembiraan pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, walam yarun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jibrila fi suratihi al-malakiyah illa marratain. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melihat Jibril di dalam bentuk aslinya kecuali dalam dua kali saja. Al-marratul ula, kali yang pertama, fi Bathah Makkah, hina mastadda bihil kirbu min adha qawmih, yaitu ketika di Bathah, di kota Mekah, saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan cobaan yang sedemikian keras dari kaumnya. Ra'a Jibrila fil ufqi ala suratihi al-malakiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk dalam bentuk wujud aslinya. Ja'a yutam'inuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqa. Kedatangan Jibril tersebut dalam rangka untuk menenangkan dan memberikan nasihat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, yaitu kedatangan Jibril dalam bentuk wujud aslinya yang dilihat di ufuk sana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menenangkan dan menyabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas gangguan yang ditimpakan oleh kaumnya. Ini pada kali yang pertama. Al-maratu thaniyah, kali yang kedua, ra'a Jibril fi suratihil malakiyah lailatal mi'raj inda sidratil muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rupa wujud asli Jibril ketika malam mi'raj, yaitu saat beliau sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Malaikat Jibril dalam wujud asli ini, yaitu berdasarkan surat An-Najm ayat ke-13. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya pada kali yang lain saat berada di Sidratul Muntaha. An-Najm surat ke-13 dan 14, ayat ke-13 dan 14. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, amma fi baqiyatil ahwal, adapun keadaan-keadaan yang lain, fakana ya'ti ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal, bahwasannya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa seorang laki-laki, ahsanir rijal, sebagus-bagusnya laki-laki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud asli di dua keadaan. Ketika ditimpa cobaan oleh kaumnya di Bathha Makkah, dan ketika di Sidratul Muntaha. Qala qawluhu syadidu bayadi thiyab. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan syadidu bayadi thiyab, ai maksudnya minan nadhafah, bahwasannya baju putih itu sedemikian bersih. Tidak sebagaimana orang-orang yang telah bepergian, mungkin terkena debu, kotor karena perjalanan. Namun malaikat yang menyerupai laki-laki ini disebutkan dalam hadis tersebut syadidu bayadi thiyab, bajunya putih bersih. Qala wa qawluhu syadidu sawadis syari, yakni fi suratin jamilatin. Yang dimaksud syadidu sawadis syari, rambutnya hitam legam, maksudnya suratin jamilatin, bentuknya indah, bagus, elok. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan kalimat syadidu bayadi thiyab dan syadidu sawadi sa'ar. Kata beliau hafizahullah taala, wa fi hadza dalilun, maka ini menunjukkan dalil ala anna talibal ilmi, atas sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu hinama yahduru ila majlisil ilmi, ketika ia hadir di majlis ilmu, yambaghi lahu ayatajammal, hendaklah seorang talib tersebut berhias, memperelok diri, memperindah diri. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilatin, dan hendaknya seorang talibul ilm datang dalam keadaan bentuk yang bersih, jamilah, yang elok, yang rapi, indah. Kenapa demikian? Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Karena Jibril datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia datang dalam keadaan sebagai seorang mu'allim, pengajar yang memberikan pelajaran, wa muta'alliman, dan juga sebagai seorang yang ia menuntut ilmu, mengambil faedah. Wa min dzalika, maka karena itulah annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasallam mengajari para sahabat bagaimana cara datang ke majlis ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala li anna majlisal ilmi majlisu waqari. Karena sesungguhnya majlis ilmu itu adalah majlis yang wibawa, tenang, berwibawa. Qala wa liqa'u bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan di majlis itu akan berjumpa dengan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa liqa'u bil ulama, dan akan berjumpa dengan para ulama. Qala yambagi ayyakuna lahu isti'dadun, maka hendaklah bagi seorang talibul ilm untuk benar-benar mempersiapkan dirinya. Wa ijlalul ulama'i matlubun, sementara memuliakan para ulama itu adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang harus. Li'annaka idza lam tujillil 'alim wa tahtarimhu lam tastafid min 'ilmihi. Karena sesungguhnya apabila engkau tidak bisa memuliakan seorang alim dan tidak bisa menghormatinya, maka engkau tidak akan mendapatkan faidah dari ilmu yang diajarkan oleh seorang alim tersebut. Qala fa qawluhu, kemudian di dalam hadis itu disebutkan, fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fihi adabun li talibil ilmi. Ini merupakan adab seorang talibul ilm. Apa adab itu? Minha diantaranya, awalan yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatih wa suratih. Hendaknya seorang talibul ilm ia berhias dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Tsanian yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaih liyatalaqqa minhul ilma. Hendaknya ia duduk di depan seorang pengajar, seorang muallim, di hadapannya dalam rangka untuk mendapatkan talaqqi ilmunya tersebut. Wala yu'ridu anhu aw yaltafitu aw yamzah aw yanshaghil. Maka janganlah kemudian ia berpaling, jangan kemudian bergurau, jangan kemudian menyibukkan diri. Bal yakunu muqbilan 'alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi. Hendaklah ia menghadap kepada orang yang sedang mengajarkannya tersebut, baik secara jasmani maupun secara pemikiran. Artinya perhatiannya dicurahkan untuk memperhatikan apa yang diajarkan tersebut. Mungkin jasmaninya hadir, tapi fikrahnya safar. Fikrahnya safar. Biasanya kalau sudah 45 menit ke atas itu sudah tidak efektif. Sudah 45 menit ke atas itu sudah, wah, ingat yang di rumah. Ya, apalagi siang begini, belum makan siang, ustaznya kok lama sekali, belajarnya ini, perutnya sudah kruas-kruas ini. Jadi, dulu kita di Damas biasanya kalau belajar, itu 30 menit, 45 menit, selesai. Ya, memang waktu efektif untuk bisa konsentrasi keumumannya itu antara waktu itu 30 menit, 45 menit. Lebih dari itu biasanya suka hang. Gitu. Ngelangut. Ya, atau sudah jalan-jalan kemana. Ya. Ini keumuman ghalibnya. Ya mungkin ada yang sampai bisa konsentrasi 2 jam full bisa. Ya, Masya Allah. Ya, padlu minallah yang demikian. Tapi itu tadi. Ya. Faedah bagi kita sebagai seorang talib. Ya, talibul ilm. Yaitu bagaimana ya, diajarkan di dalam Jibril. Diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika akan menuntut ilmu menghadapi orang yang mengajarinya tersebut. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Fikirannya, perhatiannya, konsentrasinya. Sehingga dengan demikian tidak ada yang luput. Faedah-faedah tersebut. Maka kalau kita mempelajari para ulama, orang-orang terdahulu, ada yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sedemikian rajinnya dia mencatat, dicatat setiap ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dicatat. Sampai habis lembaran-lembaran untuk mencatatnya, habis ya, dicatat di sandalnya. Sandalnya dibuat untuk catatan. Habis lagi sandalnya, telapak tangannya dibuat untuk mencatat. Itu menunjukkan syahid daripada peristiwa ini, selain biasa menulis pada Salafun Saleh, biasa menulis, juga ihtimam, perhatian. Dan di dalam kisah hadis Jibril alaihi salatu wassalam ini ya, menunjukkan bahwasannya ya, perhatian, konsentrasi ya, benar-benar diwujudkan ya, ketika seseorang menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbatai ai asnada jibrilu rukbatai ila rukbatain annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muqabilan lahu wa qariban min, sehingga kemudian berhadapan dan kemudian mendekat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrubu minal muallimi litakunal faidatu muttasilah. Maka dari sini menunjukkan seorang talibul ilm mendekat kepada yang mengajarnya. Agar apa? Agar mendapatkan faidah secara langsung. Ammal ba'idu, adapun apabila seorang penuntut ilmu itu jauh, jauh dari yang mengajar. Fa innahu qad la yasma', maka kadang-kadang ia tidak bisa mendengar, terputus-putus. Wa idza sami'a qad la yastawdihu sawt, maka kalaupun ia mendengar, kadang-kadang pendengarannya mungkin ia tidak bisa mendengar secara jelas. Qala fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu sawta tamaman. Berbeda apabila seorang talibul ilm dekat, dekat dengan pengajarnya, maka ia akan mendengar suara dari orang yang mengajarnya ini dengan suara yang sangat jelas, yang sempurna kejelasannya. Dan demikianlah dicontohkan para sahabat yang dekat dengan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan demikian menjadikan proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini beberapa faedah yang apabila faedah-faedah ini kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan memberikan buah yang sangat baik bagi kita, yang sangat bermanfaat, sehingga ilmu itu akan bisa dirasakan manakala telah diamalkan. Dan disitulah akan terasa kelezatan sebagai seorang talibul ilm, yaitu ketika ilmu itu kita peroleh, kemudian ilmu itu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.